Kamu bisa tahu kualitas orang ketika fitnah. Di mana ilmunya selama ini? Walau gembar-gembor di atas mimbar, di depan mik gampang. Haram, gak boleh. Itu tuduhan. Itu kehormatan seorang muslim. Jaga lisan. Haram, ini, itu. Keutamaannya. Tapi sekarang fitnah terjadi. Bagaimana sikapmu? Apa perbuatanmu? Kamu di situ sebagai penanggung jawab. Kamu di situ sebagai admin. Kamu di situ sebagai ustadznya. Diustadkan. Grup itu menyebarluaskan tentang tulisan-tulisan seperti mana tanggung jawabmu? Amanah. Di situ kamu bisa melihat hakikat seseorang. Seperti apa kualitasnya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.